Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد إخوانا في دين أعزكم الله إن شاء الله kita lanjutkan pembahasan kitab Fathul Majid syarah kitab التوحيد. Pembahasan kita masih dalam bab doa ila syahadati alla ilaha illallah. Bab tentang mengajak berdakwah kepada syahadat la ilaha illallah. Telah kita jelaskan ayat-ayat dan juga hadis-hadis berkaitan dengan bab ini sampai pada faidah-faidah yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimallahu taala dari ayat-ayat dan hadis-hadis yang kita bacakan sebelumnya. Masuk pada faidah yang ke-6. As-sadisatu wa hiya min ahammiha ib'adul muslimi anil musyrikina la yasiru minhum walau lam yushrik. Faedah yang ke-6 yaitu di antara faedah-faedah yang sangat penting menjauhkan seorang musyrik, seorang muslim dari orang-orang musyrik. Ini sangat penting sekali. Menjauhkan seorang muslim dari orang-orang musyrik. La yasiru minhum. Tidak menjadi bagian dari mereka. Walau lam yusyrik, walaupun orang muslim tadi tidak melakukan kesyirikan. Telah kita jelaskan di antara makna Islam adalah al-Islamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bita'ah wal bara'atu minasyirki wa ahlihi. Islam adalah menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mentauhidkannya. Tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mentaatinya. Dan berlepas diri dari kesyirikan dan orang-orang musyrik. Ini Islam. Bukan hanya berlepas diri dari kesyirikan saja, tapi berlepas diri juga dari orang-orang musyrik. Sehingga hendaklah menjauhkan seorang muslim dari orang-orang musyrikin. Jangan sampai seorang muslim tapi pergaulannya, kebersamaannya dengan orang-orang musyrikin. Walaupun tidak melakukan kesyirikan, tapi syariat Islam ini melarang kita memiliki sifat loyalitas kepada orang-orang musyrikin, kepada orang-orang kafir. Kenapa? Dikarenakan mereka orang-orang musyrikin adalah orang-orang yang mencela Allah Subhanahu wa taala, mencaci maki Allah Subhanahu wa taala. Walaupun mungkin lisannya tidak mengucapkan ucapan cacian makian kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi perbuatan yang mereka lakukan hakikatnya mencaci maki Allah Subhanahu wa taala, menghina Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan Allah butuh makhluknya. Sehingga mereka membuat tandingan-tandingan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. Engkau tidak akan dapati suatu kaum yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir. Mereka mencintai orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Walaupun mereka adalah bapak-bapak mereka, atau anak-anak mereka, atau saudara-saudara mereka, atau keluarga mereka. Nah, Nabi Ibrahim alaihissalam beliau mengatakan kepada kaumnya yang musyrik, inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawata wal bawda'u abada hatta tu'minu billahi wahda. Ini pernyataan Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau mengatakan kepada kaumnya, sesungguhnya kami berlepas diri dari kalian dan berlepas diri dari apa-apa yang kalian ibadahi selain Allah. Ya. Berlepas diri bukan hanya dari kesyirikan saja, tapi berlepas diri daripada orang-orang musyrik. Kafarna bikum, kami mengkufuri kalian. Wabada bainana wa bainakumul adawatu wal bagdha, dan telah nampak di antara kami dan kalian permusuhan, kebencian. Sampai kapan? Hatta tu'minu billahi wahda, sampai kalian beriman kepada Allah saja. Nah, seorang muslim hendaklah dijauhkan dari orang-orang musyrik. Walaupun seorang muslim tadi tidak melakukan kesyirikan. Nah, kenapa? Dikarenakan dengan berteman, mendekat kepada orang-orang musyrik, ini khawatir sedikit demi sedikit akan tumbuh rasa loyalitas kepada orang-orang musyrik tersebut, sehingga timbul pembelaan kepada mereka. Bahkan na'udzubillah kalau seandainya dia sampai mengikuti orang-orang musyrik tersebut. Nah, as-sabi'atu, faedah yang ketujuh, kaunu tauhid awal wajibin, keberadaan tauhid yang merupakan awal kewajiban. Ya, inilah kita jelaskan. Tauhid ini merupakan awal kewajiban bagi seorang hamba. Sehingga dakwah para anbiya yang pertama kali diserukan oleh mereka adalah tauhid. Ya qaumi budullah ma lakum min ilahin ghairu. Wahai kaumku, beribadahlah kalian kepada Allah. Bertauhidlah kalian kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada sembahan yang berhak untuk disembah selain Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan Rasulullah mengatakan, فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدُعُوهُمْ إِلَيْهِ شَهَادَةً لَا إِلَهَا إِلَى اللَّهِ. وفي riwayatin, فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدُعُوهُمْ إِلَيْهِ أَيْوَهِدُ اللَّهِ. Jadikanlah yang pertama kali engkau serukan kepada mereka, yang engkau dakwahkan kepada mereka, syahadah la ilaha illallah. Atau dalam riwayat yang lain, jadikanlah yang pertama kali engkau seru kepada mereka supaya mereka mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu ta'ala anhu ke negeri Yaman. Pesan dengan pesan demikian supaya menjadikan tauhid sebagai awal pertama kali yang didakwahkan. As-saminah, faedah yang ke-8, ayabda'a bihi qabla kulli syai'in hatta shalah. Memulai tauhid sebelum segala sesuatu. Ya. Sampai sholat pun hendaklah memulainya dengan tauhid. Ya. Dimulai dengan tauhid. Nah, sebelum memerintahkan sholat, pertama kali yang wajib untuk didakwahkan adalah tauhid. Nah, dikatakan sholat seseorang tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kalau tidak dibangun di atas pondasi tauhid. Syarat utama diterimanya sholat ketika dibangun di atas keimanan. Dan semua amalan-amalan soleh, syarat utamanya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala apabila dibangun di atas keimanan, di atas tauhid. Sehingga sebelum sholat dan sebelum amalan-amalan yang lainnya, nah, hendaklah memulai dengan tauhid. At-tasi'atu, pada yang ke-9, anna ma'na ayyuhidullah makna syahadatu an la ilaha illallah. Sesungguhnya makna ayyuhidullah, supaya mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, adalah makna syahadat an la ilaha illallah. Ya. Dikatakan syahadat la ilaha illallah di dalamnya mengandung tauhid. Tidak ada sembahan yang berhak untuk disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga dalam riwayat hadis ada yang menyebutkan, jadikanlah awal pertama yang engkau suruh kepada mereka syahadat la ilaha illallah, dan dalam riwayat yang lain, jadikanlah awal pertama dakwah yang engkau suruh kepada mereka supaya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ini menjelaskan bahwasannya makna mentauhidkan Allah itu adalah makna la ilaha illallah, la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada sembahan yang berhak untuk disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Al-ashiratu, faedah yang ke-10. Anal insan qad yakunu min ahli kitab wa huwa la ya'rifuha. Sesungguhnya seseorang kadang-kadang termasuk di antara ahli kitab tapi dia tidak mengetahuinya. Ya. Yeah. Au ya'rifuha wa la ya'malu biha, atau dia mengetahuinya tapi tidak mengamalkannya. Nah, secara umum yang dimaksud dengan ahlul kitab adalah al-Yahud wan Nasara. Orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, mereka disebut dengan ahlul kitab. Kenapa disebut ahlul kitab? Dikarenakan diturunkan Al-Kitab kepada mereka. Yeah. Yahudi kitabnya kitab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Nabi Musa, At-Taurat. Nasrani kitabnya kitab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Nabi Isa alaihi salam, kitab Injil. Nah, sehingga mereka disebut dengan ahlul kitab. Yeah. Agama yang lainnya, walaupun mereka memiliki kitab suci, yeah, menurut mereka ada kitab suci orang Hindu, Buddha, lain sebagainya, tapi mereka tidak disebut sebagai ahlu kitab. Yeah. Kenapa? Dikarenakan kitab-kitab yang mereka miliki tidak diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi buatan mereka sendiri. Nah, kitab apa? Weda, Tripitaka, dan lain sebagainya. Nah, yeah, buatan mereka sendiri, bukan kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beda hanya dengan Taurat dan juga Injil. Ini kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun Taurat dan Injil yang ada pada mereka sekarang ini sudah banyak dirubah-rubah oleh mereka. Nah, tidak seperti aslinya. Yang jelas mereka Yahud dan Nasrani disebut dengan ahlu kitab. Nah, di antara mereka ada yang tidak mengetahui kebenaran. Nah, dalam artian mereka tidak berilmu, akan tapi dia beramal. Seperti hanya orang-orang Nasrani, mereka tidak berilmu, tapi mereka beramal. Dan amal mereka tidak didasari dengan ilmu sehingga jatuh kepada kesesatan, sehingga Allah masukkan ke dalam golongan ad-dhalin. Ada juga yang mengetahui ilmu tapi tidak mengamalkannya. Mereka golongan orang-orang Yahudi. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala sebut dengan sebutan al-maghdubi alaihim, orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam setiap rakaat salat kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ihdinas siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya Allah, tunjukkan kepada kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang Engkau anugerahkan nikmat kepada mereka, bukan jalannya orang-orang yang dimurkai. Yang dimaksud adalah orang-orang Yahudi, dikarenakan mereka berilmu tapi tidak beramal. Bukan pula jalannya orang-orang yang sesat. Yang dimaksud adalah orang-orang Nasrani, dikarenakan mereka beramal tanpa dengan ilmu. Sehingga jalannya lurus, jalan di atas ilmu dan mengamalkan ilmu. Nah, al-hadiyata asyrata at-tanbih ala ta'lim bit-tadrij. Faedah yang ke-11, peringatan ala ta'lim bit-tadrij, terhadap at-ta'lim, pengajaran dengan cara bertahap. Ini antara metode Nabi SAW tatkala mengajari umatnya atau tatkala mendakwahi manusia dengan cara bertahap. Nah, Rasulullah SAW pun perintahkan kepada Mu'ad bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu, ketika diperintahkan untuk dakwah ke negeri Yaman, jadikan yang pertama kali engkau seru kepada mereka adalah syahadat la ilaha illallah. Painhum ata'uka lidzalika. Kalau seandainya mereka mentaatimu dalam masalah syahadat ini, fa'alimhum anna Allah aftaradu alaihim khumsa salawat fi kulli yawmin wa lailah. Beritahukan kepada mereka bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala mewajibkan salat 5 waktu dalam sehari semalam bertahap. Setelah tauhid, kemudian disebutkan perkara yang penting setelahnya, salat di antaranya. Nah, apalagi kepada anak-anak kecil, hendaklah kita mengajarkan mereka bitadris, dengan bertahap. Dari mulai yang mudah. Nah, kemudian terus meningkat, meningkat, meningkat. Nah, jangan sampai anak kecil diajari sesuatu yang susah, sulit. Membuat mereka tidak bisa mencerna pelajarannya. Bahkan bisa membuat mereka bosan dengan pelajaran tersebut. Nah, Nabi SAW mengatakan kepada Ibnu Abbas, yang ketika itu masih anak-anak, ya gulam, inni u'allimuka kalimat. Wahai anak kecil, aku akan mengajari kepadamu beberapa kalimat, beberapa kata. Nah, ini yang diajarkan Nabi SAW kepada Ibnu Abbas ketika itu. Tidak mengajarkan sesuatu yang berat, tapi inni u'allimuka kalimat, aku ajarkan kepadamu beberapa kata. Nah, asaniyata asyrata, faedah yang ke-12, al-bada'atu bil aham fal aham, memulai dengan perkara yang paling penting dari perkara-perkara penting yang lainnya. Kalau banyak perkara yang penting, kita harus memulai salah satu di antara perkara-perkara penting tersebut, maka pilih perkara yang paling penting. Tauhid, salat, zakat, Puasa ini perkara yang penting. Tapi di antara yang paling penting adalah tauhid. Jadi Rasulullah SAW memulai dengan tauhid. Dan juga Rasulullah perintahkan utusan-utusannya ketika berdakwah untuk memulai dengan tauhid sebelum sholat, sebelum zakat, puasa dan lain sebagainya. Asalisatu asyrata, faedah yang ke-13, masrifuz zakah. Nah, tentang orang yang berhak menerima zakat. Yeah. Penyaluran zakat disebutkan di antara mustahik zakat. Nah, tu'khadu min agniyaihim wa turaddu ala fuqaraihim. Diambil dari orang-orang kaya di antara mereka dan diberikan kepada orang-orang fakir di antara mereka. Yeah. Dijelaskan pada hadis yang kita bacakan sebelumnya. Di antaranya adalah fakir dan miskin. Nah, ya. Yeah. Dan lebih lengkap disebutkan dalam surat Taubah. Nah, mustahiqul zakat. Orang-orang yang berhak menerima zakat. Nah, ada 8 asnaf yang berhak menerima zakat. Di antara yang paling utama adalah orang-orang fakir. Disebutkan fakir, masuk dalamnya miskin. Disebutkan miskin, masuk dalamnya fakir. Kalau disatukan fakir dan miskin, orang fakir keadaannya lebih parah daripada orang miskin. Sebagian ulama menyatakan orang fakir itu, nah, orang yang tidak bisa memenuhi setengah dari batas kebutuhan hidup sehari-harinya. Ya, setengahnya saja tidak bisa mencukupi. Nah, kalau orang miskin, ya, yang tidak bisa memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Ya. Nah, walaupun lebih dari setengah, ya, tapi dia bisa mencukupi kebutuhan sehari-harinya, maka dia miskin. Orang fakir lebih parah keadaannya, setengahnya saja tidak bisa mencukupinya. Nah, arabi'ata asyrata kasbul alim as-subhata anil muta'allim. Faedah yang ke-14, seorang yang berilmu menyingkap subhat, kerancuan dari muridnya, dari orang yang belajar ilmu. Ya, ketika ada subhat, ya, perkara yang samar, kerancuan dari seorang murid, maka seorang alim hendaklah menyingkap subhat tersebut, ya, supaya perkara yang jelas bagi si murid tersebut tidak terus dalam kerancuan dan keraguan. Nah, al-khamisata asyrata an-nahyu an-karaimil amwal. Larangan dari mengambil harta-harta yang paling baik, yang paling istimewa ketika memungut zakat. Nah, diambil dari hadis Nabi sebelumnya, wa iyyaka wa karaima amwalihim. Hati-hatilah engkau dari mengambil harta yang paling istimewa ketika memungut zakat. Nah, yeah, ini khususnya bagi para petugas zakat. Ketika mengambil zakat, nah, jangan mengambil harta yang paling istimewa. Yeah. Kalau zakat peternakan, misalkan zakat kambing, nah, jangan diambil kambing yang paling bagus sebagai zakat. Ya, kenapa? Dikarenakan ini bisa menyakiti, ya, hati orang yang memiliki kambing tersebut. Nah, bahkan termasuk di antara bentuk kezaliman. Akan tapi ambil yang pertengahan, yang tidak jelek dan juga bukan, ya, harta yang istimewa, tapi pertengahan. Kecuali kalau pemilik zakat tersebut merelakan harta yang paling istimewa dengan kelapangan hatinya untuk dijadikan sebagai zakat, enggak ada masalah. Tapi kalau sudah demikian, jangan mengambil harta yang paling istimewanya. Nah, as-sadisata asyrata ittiqa'u da'watil madlum. Faedah yang ke-16, berhati-hati dari doanya orang yang dizalimi. Ya, telah kita jelaskan hadis Nabi SAW, wattaqi da'watil madlum fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijab. Hati-hati kalian dari doanya orang yang dizalimi, dikarenakan tidak ada penghalang antara doanya dengan Allah Subhanahu wa taala. Doa yang mustajab. Ya. Sehingga hati-hati jangan sampai kita menzalimi orang lain. Ya, khawatir orang yang dizalimi tadi berdoa kepada Allah doa kejelekan yang biasa diucapkan oleh orang-orang yang dizalimi. Jarang orang yang dizalimi mendoakan kebaikan kepada yang menzaliminya. Ya. Kebanyakan mereka mendoakan kejelekan. Nah, kepada orang yang menzaliminya. Dan doanya itu mustajab. Tidak ada penghalang antara doanya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi hati-hati dari menzalimi orang lain. Nah, apakah berkaitan dengan harta, berkaitan dengan darah, atau berkaitan dengan kehormatan. Nah, as-sabi'ata asyrata al-ikhbar bi annaha la tuhjab. Faedah yang ke-17, ya, khabar bahwasannya doanya orang yang zalim itu tidak terhalangi. Ya. Tidak terhalangi. Nah, doa yang mustajab, doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbuat zalim tidak boleh, walaupun kepada orang kafir. Ya. Walaupun kepada musuh-musuh kita. Tidak boleh kita berbuat zalim. Wala yajrimannakum sana'anu qawmin alla alla ta'dilu. I'dilu wa aqrabu littaqwa. Janganlah kebencianmu kepada suatu kaum membuat engkau tidak adil. Ya. Jangan sampai kita benci kepada seorang membuat kita tidak adil. Dan artian jangan sampai kebencian kita kepada seorang membuat kita zalim kepada orang tersebut. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Berbuat adillah, sesungguhnya keadilan itu lebih dekat kepada ketakwaan. Asaminata asyrata. Faedah yang ke-18. Min adillati tauhid ma jara ala sayyidil mursalin wa sadatil awliya minal masaqqati wal ju'i wal waba. Di antara dalil-dalil tauhid apa yang dialami oleh sayyidil mursalin, pimpinan para rasul, itu Nabi SAW, dan pimpinan para wali berupa masaqqah, adanya nah masyakoh, kesulitan, waljur, kelaparan, walwaba, dan ujian, musibah. Nah, ini dialami oleh Nabi SAW. Dan ini diantara adilatul tauhid, dalil-dalil tentang tauhid. Yeah. Bagaimana ujian-ujian yang menimpa para rasul. Nah, ketika mendakwahkan tauhid, ketika memperjuangkan tauhid, dan Rasulullah mengatakan, inna asadan nasi bala'an al-anbiya summal amsal fal amsal. Sesungguhnya manusia yang paling dahsyat ujiannya adalah para nabi, kemudian yang semisalnya dan yang semisalnya. Para nabi itu ujiannya sangat dahsyat sekali ketika mendakwahkan tauhid. Nah, ada yang sampai dibakar dengan api yang sangat panas. Ada yang dipukul oleh kaumnya. Nah, ada yang dicaci maki, dihina oleh kaumnya. Dan lain sebagainya. Ujian para anbiya sangat dahsyat, mengalami kesulitan, kelaparan, berbagai macam ujian dan cobaan dan lain sebagainya. Nah, tapi tentunya besarnya pahala itu dengan besarnya ujian. Nah, inna idhamal jaza ma'a idhamil bala. Sesungguhnya besarnya pahala itu dengan besarnya ujian. Jadi semakin besar ujian yang menimpa seorang hamba, maka akan semakin besar pula pahala yang akan dia raih kalau dia bersabar dan lulus dalam ujian tersebut. Ya. Ujian seorang hamba berbeda-beda. Semakin besar dan semakin kuat keimanannya, akan semakin besar pula ujian yang dihadapinya. Ya. Kenapa? Dikarenakan akan semakin besar pahala yang diraihnya. Nah, Alif Lam Mim, asiban nasu ayutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Apakah manusia mengira akan dibiarkan begitu saja setelah mengatakan kami beriman dan tidak diuji? Tidak. Walaqad fatanna alladina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladina sadaqu wala ya'lamanna al-kadhibin. Sungguh kami telah uji orang-orang sebelum mereka supaya Allah ketahui siapa di antara mereka yang jujur dalam keimanannya dan siapa di antara mereka yang dusta dalam keimanannya. Ya, dengan ujian akan terlihat siapa yang kokoh dalam keimanan dan siapa yang lemah keimanannya. Ya, akan terlihat dengan ujian. Nah, sehingga bisa dinilai, oh ini kokoh keimanannya, oh ini lemah keimanannya ketika ada ujian yang menimpanya. Ya. Nah, semakin besar ujian, semakin besar pahala yang akan diraih oleh seorang. At-tasi'ata asyrata, faedah yang ke-19. Qawluhu la'utiyanna ruwayata ila akhirihi alamun min a'lamin nubuwah. Ketika perang Khaybar, Rasulullah mengatakan, sungguh kami akan berikan panji kepemimpinan, ya, ila akhir, sampai akhir hadis, ini termasuk di antara tanda-tanda kenabian. Ya. Nah, di mana disebutkan, dan disebut, akan diberikan kepada seorang yang dia mencintai Allah dan Rasulnya, begitu juga Allah dan Rasul mencintainya. Dan Allah akan berikan kemenangan melalui orang tersebut. Dan terbukti apa yang diucapkan oleh Nabi SAW. Ya, ini termasuk di antara tanda dari tanda-tanda benarnya kenabian Rasulullah SAW. Al-Ishrun, faedah yang ke-20. Tafluhu fi aynaihi alamun min a'lamiha ayodha. Ya. Meludahnya Nabi SAW pada kedua mata Ali bin Abi Thalib, ini juga di antara tanda-tanda kenabian Nabi SAW. Yang diserahi panji kepemimpinan ketika itu adalah Ali bin Abi Thalib. Padahal Ali sedang sakit kedua matanya. Maka Rasulullah meludahi kedua matanya dan seketika itu sembuh seakan-akan tidak sakit sebelumnya. Ya. Bahkan kata Ali bin Abi Thalib, lam yusibni ramadun ba'da dalik. Ya. Aku tidak tertimpa sakit mata setelah itu. Nah, terus dalam keadaan matanya sehat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu sepanjang hayatnya, sepanjang hidupnya. Ya. Ini dengan keberkahan ya air ludahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah. Dan ngalap berkah ya dengan ludahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian air wudu yang telah dipakai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan dengan keringat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini perkara yang disyariatkan dan ini khusus bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun selain Nabi sallallahu alaihi wasallam maka tidak ya dialap berkah dari jasadnya. Nah, walaupun yang dianggap sebagai wali atau ulama ya, tidak ngalap berkah dari air liurnya, tidak ngalap berkah dengan keringatnya atau bekas wudunya. Ini hanya khusus bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun orang-orang soleh, orang-orang wali atau para wali tidak ya, tidak ngalap berkah dari jasad mereka. Nah, umat yang paling afdhal setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ya, dalam keadaan para sahabat mereka tidak ngalap berkah dengan air liurnya Abu Bakar, tidak ngalap berkah dengan bekas wudunya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Nah, ya. Tidaklah para sahabat nah melakukan hal ini. Mereka tidak ngalap berkah dengan air liurnya Abu Bakar, tidak ngalap berkah dengan keringatnya Abu Bakar atau bekas air wudunya Abu Bakar. Padahal mereka mengetahui Abu Bakar adalah afdalu hadil ummah. Yeah. Nah, beliau adalah umat yang paling afdal atau umat Nabi yang paling afdal Abu Bakar. Kenapa tidak ngalap berkah kepada Abu Bakar? Dikarenakan mereka mengetahui ya, bahwasanya ini tidak diperbolehkan kecuali khusus bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat mengetahui tidak boleh ngalap berkah dari selain Nabi sallallahu alaihi wasallam pada jasadnya tadi. Nah, sehingga walaupun mereka mengetahui Abu Bakar sebagai umat Nabi yang paling afdal tidak ngalap berkah kepada Nabi kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Nah, begitu juga tidak boleh ngalap berkah dengan kamarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam atau kuburnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dielus-elus kuburannya ya, diusap-usap kamar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini pun tidak boleh. Nah, ya, terhadap kuburan atau kamar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, adapun kepada jasadnya ada sunnah-sunnah yang sebutkan tadi. Ya. Yeah. Nah, semasa beliau hidup. Adapun ngalap berkah dengan kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam atau ngalap berkah kepada kamar rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam ini perkara yang muhdats, perkara yang bid'ah, tidak ada contohnya, rumuskan kepada kesyirikan. Akan kita bahas lebih lanjut dalam bab ya yeah, mengambil berkah tabaruk kepada pohon, batu dan semisalnya. Akan ada pembahasan khusus dari kitab ini. Nah, Al-Hadiyat wal-Ishrun Fadilatu Ali radhiyallahu anhu. Pada yang ke-21 keutamaan Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu. Al-Saniyat wal-Ishrun Fadilatu Ali yang ke-22 فضل صحابتي في دوكهم تلك الليلة وشغلهم عن بشارة الفتح. Keutamaan para sahabat في دوكهم تلك الليلة. Dalam diskusinya mereka pada malam tersebut. Ya. Siapa yang akan diberikan panji kepemimpinan. Dan sibuknya hati mereka dari kabar gembira tentang kemenangan dalam perang Khaybar. Ya. الثالثة والعشرون الإيمان بالقدر لحصولها لمن لم يسعى لها ومنعها أمن سعى. Pada yang ke-23 beriman terhadap takdir dikarenakan panji kepemimpinan yang disebutkan oleh Nabi SAW tersebut ternyata didapatkan oleh orang yang tidak berusaha untuk mendapatkannya. Ali bin Abi Thalib ketika itu sakit matanya. Yeah. Dia tidak berusaha untuk mendapatkan panji kepemimpinan dalam perang Khaybar. Tapi ternyata Rasulullah SAW memberikan panji kepemimpinan tersebut kepada Ali bin Abi Thalib. Wa man iha aman sa'ah. Dan terhalanginya dari orang-orang yang berusaha. Sementara para sahabat yang lainnya, mereka semuanya berharap diberi panji kepemimpinan tersebut. Bahkan ketika pagi harinya mereka langsung pergi ke Nabi SAW berusaha untuk mendapatkan panji kepemimpinan tersebut. Ya. Tapi ternyata Rasulullah berikan kepada orang yang tidak berusaha untuk mendapatkannya dikarenakan sedang sakit ketika itu, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, menunjukkan tentang pentingnya iman kepada takdir. Nah, tersisa beberapa faedah lagi. InsyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan yang lain. Subhanakallahumma bihamdik. Ashadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.